Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dan jika kamu mentaati atau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka-prasangka saja, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya secara khusus bahwa sungguhnya jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti mayoritas dan kebanyakan manusia di muka bumi ini dengan mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya mereka akan menyesatkan beliau dari jalan Allah, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka hanyalah mengajak kepada hawa nafsu dan kesesatan mereka. Kalau tidaklah mungkin mereka menyesatkan kalau sebelum itu mereka tidak sesat. Tapi sebenarnya mereka itu menyesatkan karena sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Sebagaimana Allah taala menyatakan dalam firman yang lain, laqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Sungguh telah sesat orang-orang sebelum mereka dari kebanyakan orang-orang yang terdahulu. Maka karena mereka sesat, mereka pun mengajak dan menyeru kepada kesesatan. Sebagaimana kebanyakan manusia seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah mengingatkan kepada nabinya supaya jangan mengikuti kebanyakan mereka yang selalu mengajak kepada kesesatan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam ayat ini pula Allah menegaskan bahwa sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti prasangka-prasangka dalam agama itu. Tidak di atas kebenaran dan kepastian dalam beragama dan keyakinannya. Naam, dan kebanyakan pula mereka itulah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak layak mereka untuk diikuti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat yang mulia ini pula dijelaskan oleh para ulama adalah merupakan dalil tidak ada keharusan bagi kita untuk mengikuti kebanyakan manusia. Karena sesungguhnya yang namanya kebenaran tidaklah berdasarkan semata-mata kepada banyaknya orang, banyaknya pengikut. Tetapi timbangan dan ukuran al-haq adalah al-haq itu sendiri. Artinya adalah siapa saja yang berjalan di atas kebenaran meskipun sedikit atau meskipun dia sendirian, maka dia tetap di atas kebenaran dan wajib atas kita untuk meneladani dan mengikuti jalan tersebut. Sebaliknya, siapa yang di atas kesesatan meskipun dalam jumlah manusia yang banyak dan mayoritas, maka tetaplah hal itu kebatilan dan kesalahan dan wajib atas kita untuk meninggalkannya, barok berlepas diri darinya. Nah, oleh karena itu para a'immah, para ulama kita menyatakan, al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijal bil haqqi. Kebenaran itu tidaklah dikenal, tidaklah diketahui dari banyaknya orang-orang yang mengikutinya. Tetapi hanyalah seseorang itu dikenal dari bagaimana dia mengikuti kebenaran tersebut. Yakni, faman kana 'alal haqq fahuwa alladhi yajibu al-ittida'u bihi. Maka siapa yang berjalan di atas al-haq tersebut, maka wajib atas kita untuk meneladani dia dan al-haq yang dia ikuti tersebut. Demikian sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidzallah dalam kitab beliau Syarah Masail Al-Jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini Beliau mengatakan bahwa sungguhnya ayat ini menunjukkan bahwa banyaknya pengikut bukan merupakan dalil, bukan merupakan dalil untuk menetapkan bahwa itu suatu kebenaran. Dan bukan pula bahwa sedikitnya pengikut itu merupakan dalil tentang bahwa dia di atas kesesatan atau kebatilan. Tidak demikian. Bahkan kebanyakannya pelaku-pelaku al-haq, orang-orang yang berjalan di atas al-haq, malah justru kebanyakannya adalah lebih sedikit daripada mereka-mereka yang berada di atas kebatilan. Oleh karena itu pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama berdalil dengan ayat itu pula dalam surat Al-An'am ayat 116 ini sebagai satu dalil untuk membantah prinsip-prinsip yang diagungkan oleh banyak orang dewasa ini, yaitu prinsip-prinsip demokrasi yang mereka mengagungkan suara terbanyak, suara mayoritas sebagai suara kebenaran. Bahkan sampai-sampai mereka berani mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan, dan sungguh ini merupakan kata-kata kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah ayat ini membuktikan dan menunjukkan bahwasannya mayoritasnya manusia berada di atas kesesatan, maka bagaimana mungkin dijadikan sebagai satu patokan dasar untuk menentukan bahwa mayoritas banyak orang adalah orang yang benar? Tidak demikian. Nah, apalagi kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin pada ayat-ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, justru menunjukkan bahwa pelaku, bahwasannya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang berada di kesesatan dan sebagainya. Di antaranya, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Allah menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mempunyai karunia untuk manusia ini, tetapi kebanyakan dari manusia ini adalah tidak bersyukur. Perhatikan, Allah menegaskan, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Orang-orang yang senantiasa mengkufuri nikmat Allah, orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Apakah mereka ini kebanyakannya yang dijadikan patokan untuk menetapkan kebenaran? Tentu hal ini adalah suatu perkara yang tidak bisa dibenarkan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya hari kiamat benar-benar akan terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia itu adalah orang-orang tidak mau beriman. Nah, perhatikan ini. Allah menegaskan, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia adalah tidak beriman. Perhatikan, tidak beriman. Maka apakah orang-orang yang kebanyakan tidak beriman dijadikan patokan, dijadikan dasar untuk menentukan bahwa mayoritas itu adalah sesuatu yang benar? Tentu tidak mungkin demikian. Apalagi ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Rasulnya. Naam, kata beliau, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin," kata Allah Ta'ala. Dan kebanyakan manusia dia akan beriman meskipun engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan mereka untuk beriman. Mereka kebanyakan tidak mau beriman, meskipun Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat berkeinginan agar mereka itu mau beriman. Naam, tetapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Naam, dalam ayat yang lain pula, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. Kata Allah Ta'ala, dan sungguh kami mendatangkan kepada kalian kebenaran, tetapi kemudian kebanyakan dari kalian yakni benci kepada kebenaran tersebut. Benci kepada kebenaran tersebut. Nah, ini kebanyakan manusia. Maka apakah orang-orang yang mereka membenci, mereka memusuhi dan mengingkari al-haq, mereka dijadikan patokan untuk menentukan bahwa mereka di atas kebenaran? Tentu tidak mungkin demikian. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang lain Allah pun menegaskan, qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Katakanlah, segala puji bagi Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau menggunakan akalnya. Kebanyakan manusia tidak mau memahami kebenaran. Nah, itulah sifat-sifat manusia. Itulah sifat-sifat umumnya dan kebanyakan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang mereka mereka mayoritas yang tidak bersyukur, mereka mayoritas tidak beriman, mereka mayoritas yang tidak mau na'am mengikuti al-haq, bahkan mengingkari al-haq tersebut, dan kebanyakan mereka orang-orang yang tidak mau memahami al-haq. Apakah mayoritas yang demikian ini dijadikan patokan dan sandaran bahwa mereka di atas kebenaran? La, tidak mungkin demikian ma'asyiral muslimin. Maka cukuplah ini sebagai bantahan bahwa sungguhnya banyaknya pengikut, banyaknya orang-orang tidak menunjukkan bahwa hal itu di atas al-haq. Bahkan mayoritasnya manusia di muka bumi ini ma'asyiral muslimin adalah orang-orang yang mengingkari dan menentang kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan pada ayat-ayat yang lain, nah justru kita akan dapati bahwa sungguhnya orang-orang yang melakukan, orang-orang yang berjalan di atas al-haq, mereka adalah sangat-sangat minim, sangat-sangat sedikit jumlahnya daripada orang-orang yang berjalan di atas kesesatan dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa qalilum min 'ibadiyasyakur," dan sedikit sekali di antara hamba-hamba-Ku ini yang mau bersyukur. Yang mau bersyukur sedikit sekali. Nah, dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Illal ladina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum." Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tetapi sedikit sekali mereka itu. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka adalah jumlah yang sangat-sangat minim dibanding orang-orang yang berada dalam kesesatan. Nah, bahkan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam firman-Nya. Nah, Allah menyatakan, "Walaula fadlullahi 'alaik, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, lattaba'tum asy-syaitana illa qalila." Kata Allah, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit sekali dari kalian. Nah, perhatikan ini ma'asyiral muslimin. Maka dalam ayat-ayat ini digambarkan dan dijelaskan oleh Allah taala bahwa pelaku al-haq, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, orang-orang yang selalu beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat minim, sangat-sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan mayoritasnya manusia yang mereka adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ma'asyiral muslimin, dari ini semua dapat kita ambil kesimpulan dan faedah bahwa sesungguhnya, nah, untuk menentukan bahwa seseorang itu berada di atas kebenaran atau kebatilan dan kesesatan tidak diukur dari jumlah banyak ataupun sedikit. Tetapi kembali ukurannya, timbangannya adalah kepada al-haq itu sendiri. Yang maknanya, siapa saja yang berada dan berjalan di atas al-haq, meskipun sedikit jumlahnya, meskipun dia sendirian, tetap dia di atas al-haq. Dan wajib atas kita untuk senantiasa meneladani al-haq tersebut. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang berjalan di atas kebatilan dalam jumlah yang banyak dan mayoritas, tetap mereka di atas kesalahan dan kesesatan, dan wajib atas kita untuk meninggalkannya. Naam, oleh karena itu jangan kita tertipu dengan banyaknya, dengan mayoritasnya manusia di muka bumi ini yang kebanyakan dari mereka seringnya mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada kekufuran dan kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, waspadalah, waspadalah, jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Wallahu a'lamu bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang diuraikan pada khutbah yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar kita waspada, jangan kita tertipu dengan jumlah yang banyak di tengah manusia, namun kebanyakan dan seringnya mengajak kepada kejelekan dan kesesatan. Karena itu perlunya kita selalu istiqomah di atas al-haq, meskipun dalam jumlah sedikit, meskipun jumlah yang minim, meskipun kita dalam keadaan sangat-sangat sendirian. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita membutuhkan kelurusan dan membutuhkan sangat-sangat pertolongan Allah supaya kita bisa istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyatakan, Bada'al Islamu ghariban, fasaya'udu ghariban kama bada'. Dalam riwayat Imam Muslim, demikian. Rasulullah menyatakan, Islam itu awal datangnya adalah dalam keadaan ghuraba, itu asing, gharib. Fasaya'udu ghariban kama bada'. Dan suatu saat kelak akan menjadi kembali asing seperti semula, seperti awal datangnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fatubalil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita perhatikan bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala awal mula datang di tengah-tengah orang-orang Arab yang saat itu dipenuhi dengan berbagai macam kejelekan, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dosa-dosa dan sebagainya yang mayoritasnya seperti itu. Kemudian datang beliau dalam keadaan sendirian menyampaikan dakwah Islam di tengah-tengah kabilahnya, di tengah-tengah masyarakatnya yang waktu itu dipenuhi dengan gelombang kekufuran dan kesyirikan. Dalam keadaan sendirian. Apakah ketika beliau sendiri, beliau berada dalam kesesatan dan kejelekan, tidak sebagaimana mayoritas? Tentu tidak demikian. Bahkan yang mengikutinya pun adalah sedikit demi sedikit, satu persatu ada yang mengikutinya. Naam, dan terus berada dalam keadaan minoritas yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan banyak, sedikit demi sedikit. Naam, dan akhirnya menjadi banyak dan tersebar luas Islam ini. Demikian keadaan awal datangnya Islam, dianggap asing. Terus kemudian dikenal. Dan suatu saat kembali menjadi asing. Dan sekarang sudah kita rasakan bagaimana keterasingan Islam di tengah-tengah masyarakat Islam itu sendiri. Terasing, yakni agama Islam asing, sunnah Rasulullah menjadi asing. Bahkan bagaimana itu sunnah, bagaimana tauhid, dan bagaimana kita berpegang teguh dengan kebaikan, sangat-sangat asing di tengah masyarakat kita ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, naam, Rasulullah menyatakan fatubalil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing atau dianggap aneh dan asing itu. Kenapa? Karena bedanya mereka dengan umumnya manusia yang senantiasa kita senantiasa mudah-mudahan terus istiqamah di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas sunnah Rasulullah yang mungkin banyak orang tidak suka dan membenci. Karena itu butuh kesabaran ma'asyiral muslimin, butuh kesabaran dan istiqamah bagi kita semua untuk terus di atas al-haq tersebut meskipun kita sendirian maupun sedikit. Wallahu alam. Karena itu ma'asyiral muslimin, naam, jangan kita merasa lemah dengan yang sedikit, tetapi juga jangan kita terlena dalam jumlah yang banyak. Alhamdulillah, kalau seandainya al-haq adalah banyak jumlahnya, ini suatu kebaikan. Tetapi sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku, bahwa sungguhnya sedikit sekali di antara hamba-hamba yang mau beriman, wa qalilu min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang mau bersyukur. Bahkan kata Allah, wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti dan mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, justru mereka akan kebanyakan yang menyesatkan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, kembali kepada penjelasan tadi, bahwa kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari apa yang diuraikan ini adalah, naam, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas hak. Naam, berapapun jumlah kita, sedikit ataupun banyak, kita berusaha untuk memohon kepada Allah agar terus istiqamah di atas kebenaran tersebut. Kemudian, naam, hendaknya kita jangan tertipu dengan jumlah yang banyak dan mayoritas yang kebanyakannya mengajak dan menyesatkan kita kepada kejelekan. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, kita ingatkan ya ikhwan, kita ingatkan ittaqillah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, jangan suka terlambat-lambat dalam menghadiri sholat Jumat. Ya, kalian punya waktu, punya jam, manfaatkan betul-betul. Jangan suka terlambat-terlambat. Ya, jangan patokannya waktu yang dulu-dulu terus. Ingat, pergerakan matahari bergeser sekarang berubah sangat cepat. Ya, sekarang waktu zuhur pun juga lebih cepat. Karena itu, ya sempatkan jam berapa kita harus mandi, jam berapa kita harus datang ke masjid, murojaah, membaca Al-Quran, berzikir, baca sholawat, dan sebagainya. Ya, karena kita ingin mendapatkan fadilah. Kalau kalian sudah terlambat, khatib sudah naik mimbar, dapat apa? Begitu. Karena itu ma'asyiral muslimin, thayyib, kita nasihatkan kembali kepada kita semua untuk lebih bersemangat di dalam melaksanakan ibadah,